Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Syarat untuk wawu ma'iyah, di mana dia menasabkan biwasitati an mudmarah wujuban. Masyartuh masbukah bin nafi wa talab. Hal yashmalu kullat talab? La. Nah, bal mahsurah fi khamsati asya al-arab. Wa huwa an-nafu, nafiyu wal amr wal nahi wat tamani wal istifham. Nah. Wa qara'na amsi fawaid haula qaulillahi ta'ala walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wal khulasah madha? Al khulasah naam fima yata'allaku fi qaulillahi ta'ala walamma ya'lamillah. Indaka Muhammad. Al-mithal al-thani qala Allah ta'ala ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Naam, syahidnya mana dari ayat ini? Ya laytana nuraddu wa la nukadziba. Naam, walanukan tiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nah, di sini naam contoh untuk wawu ma'iyah yang didahului dengan apa? Dengan talab berupa, talabnya berupa apa di sini? Ya laitana tamanni. Naam. Baik. Fi qira'ati Hamzah wa Ibn Amir wa Hafs. Nah, dan itu qiraah yang kita membacanya itu qiraah Hafs. Wala nukadziba. Ali Arab. Abu Umar. Rabbi mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf alamat jarrihi al-kasrah wa rabbi mudaf na damir muttasilun fi mahalli jarm bil mudaf wa nakuna al-waw haul ma'iyya wa hiya harfun atfin harfun atfin wasmuha damirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu minal mu'minin jarum jarum muta'alik dimahdufin khabar nakuna wal masdar mu'awwal bil mawdi'in min an pemadaklan alaihi ma'tuf bil waw ala masdar mutasayyib mimma qablaha wat takdir ya laytana yakunu lana Ratun Wantifa'u takdibin bi ayati rabbina wa kaunun minal mu'minin ay ya laytana ruddun ma'an hadaini syai'ain baik masyahid akhani kila na'am ya laytana nuraddu wa la nukadziba na'am wa la nukadziba nukadziba fi'il mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah na'am al-masbuqah bi bitamanni wa idhan wa nakuna minal mu'minin aw di sini ma'iyah atifah tayyib alal qawl bi anna wawal ma'iyah hiyal atifah na'am waqad marra bi na'amsi na'am fil mabhath hal wawal ma'iyah na'am hiya atifah am la am khilaf baina an-nuha tayyib wa dhahaba katsirun minhum ibnu malik bi annaha atifah wa qarana aidan fa'idah min ar-radi na'am qala ar-radi qawi khani billah na'am bi an ja'ala al-wawu wal ma'iyah bi makna ma'a aw lil hal. Baik. Unzur takdir, wa takdir ya laitana yakunu lana raddun wa intifa'u takdzibin. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Ini tamani mereka seandainya na'am kami dikembalikan dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Ditamani orang-orang yang sudah mendapatkan apa? Mendapatkan azab. Nah, ingin kembali ke dunia. Seketakdirnya ya laitana yakunu lana raddun wa intifa'u takdzibin. Ya. Seandainya saja ada pada kami apa? Radd, yaitu kembali ke dunia kemudian tidak adanya pendustaan terhadap ayat-ayat Rabb kami. Kemudian waqaun minal mu'minin dan na'am menjadi orang-orang yang beriman itu semuanya angan-angan mereka. Tayyib. Ini ala qira'ah Hamzah wa Ibnu Amir wa Hafs. Na'am. Wa qara' al-Baqun wa hum Nafi' wa Abu Amr wa Ibnu Katsir wal Kisa'i wa la nukadzibu. Wala nakunu biraf'ihima na'am ya laytana nuraddu wala nukadzibu berarti kalau dalam kondisi demikian wawunya apa di sini wawu atifah saja na'am tidak bermakna ma' tanbihun ja'al ibn Amir muwafiqan li Hamzah wa Hafs fi nasbil fi'laini khilaful mashhuri anhu fal manqulu anhu fi an-nashr wa irab ibn Nuhas wa ibn an-Nahas wa tafsir al-Lubab annahu yarfa'u nukadzibu na'am wa in sabuna kun wa hakadha aidan naqala anhu al-Baydawi walakin ma naqalahu al-musannif min al-muwafaqah li Hamzah wa Hafs Nakalahu aydan Abu Hayyan fil bahril muhit. Tsumma qala ba'da kalamin tawil qala Ibnu Athiyyah wa qara Ibnu Amir fi riwayat Hisyam bin Ammar an ashabihi an Ibnu Amir wa la nukadzibu bil raf'i wa nakuna bin nasbi. Jadi khilaf ikhwan fillah tentang penetapan apa Ibnu Amir di sini, apakah dia juga sama seperti Hafiz dan Hamzah dengan menasabkan apa nukadziba. Nah, kalau kita lihat berarti ikhwan fillah mayoritas qurra, na'am, mereka membaca nukadzibu dan nakunu dengan apa? Dengan rafa. Nah, yang jelas-jelas tetap yaitu qiraah Hafiz dan Hamzah dengan nukadziba, dengan menasabkan. Adapun Ibnu Amir di sini khilaf. Ibnu Hisyam menukilkan bahwasanya dia sama seperti Hafiz dengan menasabkan, cuman yang lainnya menukilkan dengan apa? Dengan rafa. Bahkan ada yang memerinci rafa pada nukadzibu dan nasab pada nakun. Al-Muhim ikhwani fillah, yang menjadi inti kita di sini yaitu pada qiraah Hafiz dan Hamzah di situ datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mansub, sehingga bisa dijadikan sebagai syahid untuk permasalahan wawul ma'iyah. Wa qala syair wa hadha mithal al-istifham. Nah, kalau kemarin atau tadi, na'am, ba'da tamanni, yang sebelumnya ba'da an-nafi, sekarang untuk istifham. Alam aku jarakum ma yakuna baini wa bainakum al-mawaddatu wal-ikha'u. Al-mawaddah al-mahabbah al-ikha' bikasril hamzah masdar akhahu bil-mad bima'na al-ukhuwah was-sadaqah. Naam. Al-ma'na yukhadibu syair wa yu'adibu az-zimriqan wa ahlahu fayakul alam yajtami hadani syai'an an akuna jaran lakum wa antakunu ikhwani wa ashabi mawaddati. Naam. Wa antakunu ikhwani wa ashabi mawaddati. Naam, khabar dari takun. Yaitu syair di sini mencela Zibriqan dan keluarganya. Naam. Sehingga dia mengatakan, ya tidakkah dua perkara ini bisa apa? Bisa bergabung, yaitu aku menjadi tetangga kalian hidup bersama dan kalian menjadi saudaraku dan orang-orang yang aku cintai. Nah, ya Rabbnya Ahmad. Lam harfu nafsin najiz min qalbin aku fi'lun mudhar yang najizun menghilang wa alamat jazmihi sukun ala nun al mahdhufah li taqdir il asluhu qabla al jazim aku akunu falamma dakhala al jazimu hadhafat dhamma fa taqa sakinan al waw wa nun fa hadhafat al waw li taqa'ihima thumma nun li taqdir wasmu aku bamirun muttasilun mustatirun bihi wujuban taqdiruhu ana jarakum khobar khobar khobaruha walkaf khobaruha khobaruha dilengkapi walkaf khobar khobar aku khobar aku marfu'un. Khabar aku mansubun alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah ala akhiri. Wal-kaf wahuwa mudhaf wahuwa mudhaf wal-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Wal-mim alamatu al-jam' wa yakuna al-waw lil-ma'iyah waqdatan fi jawab al-istifham wa hiya harfu 'athfin yakuna fi'lun mudhari'an mansubun li'anna wujuban ba'da wawil ma'iyah fa'ini fa'in fi'l dhorfu makan ta'al yakun bi mahdufi khobar yakun wa ya'al mutakallim mudhafun ilaih wa bainakum ma'dufun ala baini wal kaf mudhafun ilaih wal mim alamatul jama' al muwatta ismi yakun mu'akhar wal iqa ta'tufun ala mawadda wa anna ma dakhalat alaih fi ta'wili masdarin ma'tufin bil waw ma'tufun bil waw على مصدر متصير متصير من الفعل السابق أي أقر بكوني جارا لكم وكون المودة وكون المودة أقر بكوني جارا لكم وكون المودة وكون المودة وال Ukhuwati hasilataini baini wa bainakum. Nah, taib. Jadi untuk alam aku jarakum mayakuna baini wa bainakum wal mawaddatu wal ikhau. Nah, ditakwilkan menjadi akhiru bikauni jarulakum wa bikaunil mawaddah. Maksudnya wa bikaunil mawaddati wal ukhuwah hasilataini baini wa bainakum. Maksudnya jelas. Nah, tayyib. Tetapkanlah keadaanku sebagai naam tetangga kalian dan naam keadaan ukhuwah saling cinta mencinta itu ada antara aku dan kalian. Tidak saling bermusuhan. Asyhadu fi qawluhu wa yakuna haitsu nasabahu haitsu nasbuhu. Bi'an mutmaratan wujuban ba'dawa bil ma'iyyatil waqi'ati fi jawabil istifham. Nah, ini jelas. Wa qala akhar, la tanha 'an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ini bait yang bagus, akhwan fillah. Ditambahkan untuk dihafal. Naam. Dan bait masyhur. Naam. Untuk mencela. Naam. Orang-orang yang melarang tapi kemudian menjatuhkan diri di dalamnya. Nah, berarti ini wawul ma'iyah waqi'ah ba'da nahi. Nah, tayyib. La tanha 'an khuluqin wa ta'ti ya mithlahu. Jangan engkau melarang dari suatu akhlak dalam keadaan engkau apa? Mendatangi yang semisalnya itu melakukannya. Di sini wawu ma'iyah. Nah, menunjukkan apa buruknya. Karena apa bersamaan. Bersamaan dia melarang, tapi saat itu juga dia apa? Dia melanggarnya. A'run 'alaika idza fa'alta 'azim. Nah, taib. Kejelekan yang besar apabila engkau melakukan yang demikian itu. Nah, al-bait li Abil Aswad ad-Du'ali. Taib. Ada khilaf, ada yang mengatakan juga balil mutawakkil al-laythi. Nah, ada yang mengatakan juga lil akhtal, ada yang mengatakan li hasan. Tayyib asyahid ihwanifillah. Nah, bait ini masyhur. Nah, dan maknanya hak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'minun. Al-makna la tasma' baina an-nahyi 'ani syai'i wa fi'lihi iya. Fa innaka in nahaita 'an fi'li syai'in likumhihi thumma lam tantahi anta kana aqbah. Li'annaka ta'lamu annaka qad arafta annahu qabihun fanahaita anhu wa ataitahu anta ma'al ilmi. Nah, jangan engkau gabungkan antara pelarangan dari suatu perkara dan perbuatanmu terhadapnya, yaitu engkau berbuat perkara yang kau larang itu. Karena bila engkau melarang dari suatu perbuatan dikarenakan keburukan kemudian engkau tidak berhenti darinya, maka ini lebih buruk. Apa? Sebabnya dikarenakan engkau mengilmui. Naam. Engkau tahu bahwasanya engkau sudah mengetahui itu naam buruk dan kemudian naam melarang manusia darinya. Tapi ternyata engkau malah naam melakukannya bersamaan dengan ilmu yang ada padamu. Waliyyadzubillah. Fafi'luka a'zamu min fi'li man fa'alahu wa huwa la ya'lamu biqubhi. Maka perbuatanmu itu lebih besar kerusakannya dari perbuatan orang yang melakukannya dalam keadaan dia tidak mengetahui keburukannya. Wallahu yaqul atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan naam akal yang tidak sehat. Karena sudah memerintahkan kepada kebaikan tapi melupakan dirinya sendiri. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Tayyib al-i'raf indak ya Zakaria. وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله عليه وتقدير إذا فعلته فذلك إذا فعلته إذا فعلته فذلك عليك عظيم. طيب نعم untuk la tanhan khuluqin wa ta'tiya mislahu ay la yakun minka nahyun an khuluqin wa ityanun mislahu. Naam, sawa ityanun mislahu atau diidhafakan wa ityanun misli. Naam, jangan sampai ada dari ilmu pelarangan dari suatu naam sifat bersamaan dengan itu engkau melakukan yang semisal. Kemudian hukumnya arun alaika idza fa'alta 'azimu. Ai idza fa'altahu fadzalika arun alaika 'azimu. Jadi arun 'azimun alaika. Idza fa'altahu. Taib idza fa'altahu berarti idza fa'altahu tadi dikatakan apa? Jumlah mu'taridah. Nah. Disisipkan antara apa? Antara naam mausuf dengan sifatnya. Asyhadu fi qawluhu wa ta'tiya haitsu nasbuhu bi an mudmaratan wujuban ba'dal wawil waqi'ati fi jawabin nahi. Naam. Wa naqulu la ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Dan ini contoh yang hampir tidak apa, tidak terlewatkan dalam kitab-kitab nahwu. Naam. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Fatansibu tashraba idha qasadta nahya anil jam'i bainahuma. Maka engkau menasabkan tashrab apabila engkau maksudnya pelarangan dari keseluruhan, menggabungkan. Jadi bersama engkau makan ikan juga apa, minum laban. Taim. Fatakunul wawu wawal ma'iyah wa hiya atifah. Wal fi'lu ba'daha mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal wawil waqi'ati fi jawabin nahi. La ta'kul. Wa yakunul masdar mu'awwal min an wa ma dakhala alayhi ma'tufan bil wawi ala masdarin mutasayyidin min al fi'li qablaha. Wa taqdir la yakun minka aklun lis samaki wa syurbun lil labani. Ini jelas. Jadi jangan apa? Engkau ya makan ikan bersamaan dengan minum susu. Ini kalau dilarang kedua-duanya secara bersamaan. Berarti kalau yang dilarang bersamaan khonifillah boleh makan dulu baru setelahnya minum atau minum dulu baru setelahnya makan enggak masalah. Karena yang dilarang adalah apa? Menggabungkan antara keduanya. Qala wa tajzimu in qasadta nahya an kulli wahidin minhuma. Dan engkau menjazamkan tashrab. Jadi la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Berarti ini larangan untuk kedua-duanya. Intinya apa? Jangan makan ikan dan jangan minum susu. Kapanpun itu. Nah, sekarang atau besok. Pokoknya jangan makan ikan, jangan pula minum susu. Kedua-duanya dilarang. Ayala ta'kulis samaka wa la tashrabil labana. Wa tarfa'u innahaita 'anil awwali wa abahta tsani. Nah, engkau rafa'kan wa tashrabul labana. Ayala ta'kulis samaka wa laka syurbul laban. Ini maknanya. Jangan engkau makan ikan dan engkau boleh apa? Minum susu. Karena dinasabkan. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Naam. Tapi untuk kondisi wa tashrabil labana berarti di situ wawunya atifah saja. Tidak ma'iyah. Ada pun untuk yang ketiga yang dirofakkan wa tashrabul labana al-wawu alaihi apa? Istinafiyah. Wa yajuzu an takuna wawal hal. Ay la ta'kulis samaka wa anta tashrabul labana. Naam. Tayyib. Ini Ini tiga kondisi ikhwanul fi'l untuk contoh tersebut. Yang memang apa? Contoh ini, nah, sebagaimana dikatakan tadi, senantiasa ada dalam pembahasan wawul ma'iyah dalam kitab-kitab nahwu. Di sini ada tiga kemungkinan. Nah, untuk contoh wawul ma'iyah berarti yang dilarang adalah menggabungkan antara keduanya. Dan dua kemungkinan yang lain dipahami dengan baik. Tapi berarti dengan ini kita selesai dari nawasib hanifilah di merujukan dari pembahasan apa? Nawasibul mudhari. Nah, halaman 161. Banyak ini. Sekilas saja insyaallah kita merujuk pada pertemuan yang akan datang. Aku tak boleh biarkan. Subhanallah.